بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فإخواني في الدين رحمني ورحمكم الله، semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa mencurahkan rahmatnya kepada kita sekalian. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan ringkasan tafsir Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, akan memasuki surat Al-Humazah. Surat Al-Humazah, surat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah termasuk surat Makkiyah, artinya yang diturunkan sebelum hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah. Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat lagi pencela. Alladzi jama'a mala wa addada. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Dia mengira bahwa hartanya itu dapat mengekalkannya. Kalla layumbadanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya dia benar-benar akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Wama adraka mal hutamah. Dan tahukah kamu apa hutamah itu? Narullahil muqadah. Al-Hutamah adalah api yang Allah subhanahu wa ta'ala sediakan atau nyalakan. Allati tattali'u alal af'idah. Yang membakar sampai ke hati. Innaha alaihim mu'sadah. Sesungguhnya api itu ditutup rapat atas mereka. Fi amadim mumaddadah. Dalam keadaan mereka diikat pada tiang-tiang yang panjang. Surat Al-Humazah ayat 1-9. Baik. Jemaah sekalian, ini adalah sebuah surat yang memperingatkan kepada kita dahsyatnya azab neraka terhadap orang-orang yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa, terutama dosa-dosa yang disebutkan di dalam surat ini. Ya. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan makna al-hammaz, orang yang suka mengumpat. Maksudnya dia mengumpat dengan ucapannya. Sedangkan al-lammaz, orang yang suka mencela, maksudnya dia mencela dengan perbuatannya. Jadi itu makna humazah lumazah. Humazah yang mencela dengan ucapan, lumazah yang mencela dengan perbuatan. Seperti menghina orang dengan kedipan mata, atau dengan isyarat, atau dengan meniru gayanya. Iya, itu maksudnya. Jadi ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita tentang orang-orang yang suka menghina, mencela, mengumpat, demikian pula menggibah. Sebagaimana juga disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, humazah lumazah ta'an mi'yab. Yang dimaksud dengan humazah lumazah artinya orang yang suka menuduh dan suka menjelek-jelekkan orang. Orang yang suka menuduh dan suka menjelek-jelekkan orang. Ya. Itu dikutip Imam Nukithir rahimahullah dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Makna yang lainnya disebutkan oleh Imam Ar-Rabi bin Anas, al-humazah yahmazu fi wajhin wal-lumazah min khalfih. Humazah itu artinya mencela orang di depannya, sedangkan lumazah mencela di belakangnya. Artinya humazah menghina langsung di depannya, menjelek-jelekkan orang langsung di hadapannya. Lumazah menggibah, menjelek-jelekkan orang tersebut di belakangnya. Adapun Imam Qatadah rahimahullah, beliau berkata, yahmazuhu wa yalmazuhu bilisanih wa ainihi wa ya'kulu luhuman nas wa yat'anu alaihim. Yang dimaksud dengan humazah dan lumazah, yang suka mencela orang dengan lisannya atau dengan matanya, yakni memberi isyarat, memberi kode dengan mata, merendahkan dengan mata, dan memakan daging-daging manusia, maksudnya menggibah, serta mencerca mereka, menuduh mereka. Adapun Imam Mujahid, beliau berkata, al-humazah bil yad wal ain. Al-humazah dengan tangan dan mata, sedangkan al-lumazah dengan lisan. Demikian pula yang dikatakan oleh Imam Ibn Zaid Malik Zaid bin Aslam, bahwa humazah adalah yang memakan daging manusia. Baik. Ini nukilan-nukilan yang disebutkan Imam Ibn Katsir rahimahullah dari para ulama mufassirin dari generasi salaf, baik generasi sahabat maupun tabi'in. Kesimpulannya, humazah dan lumazah mencakup seluruh makna menghina dan merendahkan serta menggibah, baik dengan lisan maupun dengan tindakan atau dengan isyarat, apakah isyarat tangan atau isyarat mata. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam ayat ini bahaya lisan. Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah, binasalah setiap para pengumpat lagi pencela. Jemaah sekalian, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun telah banyak mengingatkan kita akan bahaya lisan. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata yang baik atau diam. Inilah sifat orang yang beriman. Kalau tidak mampu berkata-kata yang baik, maka lebih bagus diam. Lebih bagus untuk diam. Demikian pula di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang juga diriwayatkan Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Innal 'abda la yatakallamu bil kalimah ma yatabayyanu fiha yazillu biha finnar ab'ada mimma bainal masyriq. Sungguh seorang hamba mengucapkan satu kalimat yang dia belum memahami makna kalimat tersebut, namun menyebabkan dia terjerumus ke dalam neraka yang jauhnya antara timur dan barat. Ini tentang orang yang mengucapkan satu kalimat tanpa mengerti. Artinya dia enggak pikir-pikir dulu ketika mengucapkannya. Apa saja yang terlintas dalam benaknya, dia katakan. Sama saja jemaah sekalian, apakah dia katakan dengan lisannya ataupun dengan tulisannya. Bahkan bisa jadi tulisan itu lebih berbahaya. Kenapa? Karena tulisan itu lebih kekal. Maksudnya lebih panjang, lebih tersebar. Terlebih di era medsos seperti zaman ini. Apa yang Anda pikirkan? Ya, langsung ditulis. Ini bahaya besar. Bisa jadi orang mengucapkan sesuatu menyebabkan dia terjerumus di dalam neraka tanpa dia sadari. Hati-hati. Oleh karenanya, dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu yang diriwayatkan Imam At-Tirmidzi, ketika seseorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, man najah?" Wahai Rasulullah, apa itu keselamatan? Apa itu keselamatan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Amsik 'alaika lisanak wal yasaka baituka wabki 'ala khati'atik." Keselamatan itu adalah hendaklah kamu menahan lisanmu dan hendaklah rumahmu menjadi luas bagimu. Maksudnya bersifat qanaah. Dan hendaklah kamu menangisi kesalahanmu sendiri. Dalam kesempatan yang lain, sebagaimana dalam hadis Abu Ayyub Al-Ansari yang diriwayatkan Imam Ibn Majah, juga datang seseorang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seraya berkata, "Ya Rasulullah, alimni wa aujiz. Ajarkanlah aku namun persingkatlah." Maka apa nasihat beliau kepadanya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza qumta fi salatika fasalli salatan muwaddi." Kalau kamu hendak salat, maka salatlah seperti orang yang akan berpisah dengan kehidupan dunia ini. "Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu gadan." Dan janganlah kamu mengucapkan satu ucapan yang besok hari kamu akan minta maaf karena itu, atau mencari-cari alasan untuk pembenaran. "Wala takallam bikalamin ta'tadziru minhu." Jangan kamu mengucapkan satu ucapan yang kamu kelak akan mencari-cari alasan. Apakah alasan untuk minta maaf atau alasan untuk membenarkan ucapan tersebut. Maksudnya hati-hati berbicara. "Wa ajmi'il ya'sa amma fi aydin nas." Dan himpunlah keputusasaan dari apa yang ada di tangan manusia. Maksudnya jangan mengharapkan kepada manusia, apalagi sampai meminta-minta kepada manusia. Harapkanlah apa yang ada di tangan Allah tabaraka wa ta'ala. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini mengingatkan kita bahaya lisan. Hati-hati, celaka orang yang suka mengumpat dan suka mencela. Sebagaimana juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan tentang tukang laknat. Beliau bersabda, "Innal la'anina la yakununa syuhada wala syufa'a yaumal qiyamah." Sesungguhnya orang yang suka melaknat itu tidak akan menjadi saksi dan pemberi syafaat pada hari kiamat. Jadi dicela orang yang suka melaknat. Sebagaimana di dalam hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Seorang mukmin itu bukanlah orang yang suka mencela. Bukan orang yang suka melaknat. Bukan pula orang yang suka berperilaku keji dan berkata kasar. Iya. Dan melaknat itu, jemaah sekalian, ulama menjelaskan ada dua makna. Yang pertama, mencela. Mencela itu berarti melaknat atau mencaci maki, menghina, menjelek-jelekkan, itu sama artinya. Iya. Apakah menjelek-jelekkan di hadapan langsung orangnya atau di belakang? Ya, bergibah. Makna yang kedua, mendoakan orang tersebut supaya dilaknat Allah. Dilaknat Allah artinya dijauhkan dari rahmat Allah. Maka itu termasuk di dalam ayat yang mulia ini. Jadi seorang mukmin haruslah benar-benar menjaga lisannya. Alhamdulillah sudah masuk waktu maghrib. InsyaAllah kita lanjutkan setelah sholat maghrib. Wabillahi taufiq, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la halla wa la quwwata illa billahi amma ba'd. Wa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. InsyaAllah ta'ala kita akan melanjutkan tafsir surat Al-Humazah, memasuki ayat yang kedua. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Alladhi jama'a malau wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dikatakan oleh Imam Nukathir rahimahullah, maksud ayat ini adalah orang tersebut mengumpulkan hartanya dan menambahkannya kepada hartanya yang sudah ada, dan selalu menghitung-hitung hartanya. Dan disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah bahwa maksud ayat ini, orang tersebut mengumpulkan harta, memperbanyak harta, dan lupa dengan sedekah, lupa dengan hak orang lain yang terdapat di dalam hartanya tersebut. Ini maksud ayat yang mulia ini. Sebagaimana juga dinukil oleh Imam Ibn Kathir dari Muhammad bin Ka'ab, jama'a malau wa addada, dia mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya, artinya adalah alhahu maluhu bin nahar hadha ila hadha. Hartanya melalaikannya di siang hari, melalaikannya di siang hari, sibuk mengejar harta, mengumpulkan dunia, dan menghitung-hitungnya. Ini yang dia lakukan di siang hari. Fa idza kana al-lail nama ka'annahu jifa, maka apabila telah masuk waktu malam, dia pun tidur seakan-akan dia itu hanya sebuah bangkai. Ya. Sudah kecapean mencari harta seharian penuh, sibuk dengan hartanya, berurusan dengan hartanya terus selama seharian penuh, maka pada malam hari dia pun tertidur dan lupa dengan kewajibannya untuk beribadah kepada Allah. Maka seakan-akan dia seperti bangkai. Jamaah sekalian, di dalam ayat yang mulia ini terkandung peringatan kepada kita dari fitnah dunia, fitnah harta. Ya. Bahkan inilah fitnah yang perlu kita waspadai. Secara khusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengingatkan kita dalam sabda beliau, "Inna likulli ummatin fitnah, wa fitnatu ummati al-mal." Sesungguhnya setiap umat itu ada fitnahnya, ada godaannya, ada musibahnya. Dan fitnah umatku adalah harta. Hati-hati. Ini peringatan khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya jemaah sekalian, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam justru sangat khawatir apabila umatnya menjadi kaya. Beliau enggak khawatir umatnya miskin. Dan tidak ada hadis sahih yang menyatakan kefakiran itu mendekatkan kepada kekafiran. Tidak ada hadis sahih. Walaupun pada kenyataannya itu mungkin saja terjadi, namun pangkal masalahnya bukan karena kefakiran, bukan kefakiran harta, melainkan kefakiran iman. Itu yang mendekatkan kepada kekufuran, karena lemahnya iman sehingga dibujuk dengan supermi atau beras atau uang 50 ribu saja sudah bisa menjadi murtad. Pada hakikatnya bukan masalah kefakirannya, melainkan masalah imannya. Kenapa? Karena pada kenyataannya mayoritas sahabat itu orang fakir. Nanti setelah terjadi banyak jihad, baru sahabat sudah banyak yang kaya raya karena banyak mendapat harta rampasan perang. Tapi sebelum itu mereka fakir. Sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau sampai pingsan karena kelaparan. Itu hari-hari seperti itu beliau jalani kurang lebih 5 tahun lamanya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kehidupan sebagai orang fakir itulah yang dipilihkan Allah untuk Rasulnya. Padahal kalau Allah mau, mudah saja bagi Allah untuk menjadikan beliau orang yang kaya raya. Dan kalau beliau mau, mudah saja beliau berdoa kepada Allah. Apa Allah tidak akan mengabulkan untuk hambanya yang paling mulia? Tetapi memang itu pilihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi umatnya. Oleh karenanya jemaah sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, fitnah umatku adalah harta. Sebagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan kepada kita, ittala'tu fil jannah fara'aitu aktsara ahliha al-fuqara, wattala'tu fil nar fara'aitu aktsara ahliha an-nisa. Aku melihat ke surga, maka aku dapati kebanyakan penghuninya adalah orang-orang fakir. Dan aku melihat ke neraka, dan aku dapati kebanyakan penghuninya adalah kaum wanita. Berdasarkan hadis ini, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, diuji dengan kefakiran itu lebih mudah daripada diuji dengan kekayaan. Karena orang fakir lebih mudah bersabar daripada orang kaya yang bersyukur. Iya. Demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Mal faqra akhsha 'alaikum, walakin akhsha 'alaikum an tuftah 'alaikum zahratul hayatid dunya fatanafasuha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Bukan kefakiran yang aku takutkan menimpa kalian, melainkan yang aku takutkan menimpa kalian dibukakan untuk kalian berbagai macam kenikmatan dunia. Ya. Sebagaimana telah dibukakan untuk orang-orang sebelum kalian. Kama futihat 'alal ladzina min qablikum fatanafasuha kama tanafasuha fatuhlikakum kama ahlakatuhum. Lalu kalian berlomba-lomba mengejar dunia sebagaimana yang mereka lakukan, sehingga dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka. Ya subhanallah, justru ini yang ditakutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atas umatnya, bukan kefakiran melainkan kekayaan. Jadi ayat yang mulia ini mengingatkan kita, bukannya kaya itu terlarang, tetapi berhati-hati, waspada, jangan sampai melalaikan kita. Seperti yang Allah sebutkan dalam ayat ini, kata Imam Muhammad bin Ka'ab, maksudnya adalah orang yang dilalaikan oleh harta di siang hari, di malam hari dia tidur seperti bangkai karena sudah kecapean, tidak lagi beribadah. Kemudian ayat yang berikutnya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yahsabu annama lahu akhladah. Dia menyangka bahwa hartanya itu akan mengekalkannya, yaitu mengekalkannya di dalam kehidupan dunia ini. Mengapa dia sampai menyangka demikian? Karena kebodohannya. Maka ini sebagaimana dikatakan Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsir beliau, dia menyangka demikian karena kebodohan. Maka ayat yang mulia ini mengingatkan kita bahaya sibuk dengan dunia dan lupa menuntut ilmu. Lupa menuntut ilmu, sehingga pada akhirnya dia mengira hartanya tersebut dapat mengekalkannya. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala membantah di dalam ayat berikutnya, kalla layumbadhanna fil hutamah. Sekali-kali tidak. Tidak seperti yang dia sangka. Sungguh benar-benar dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Dia akan dilemparkan ke dalam al-hutamah. Al-hutamah itu, kata Imam An-Nukathir rahimahullah, adalah salah satu sifat neraka. Sehingga disebut al-hutamah. Itu adalah nama lain daripada neraka. Al-hutamah itu artinya yang menghancurkan. Itu artinya al-hutamah, yang dapat menghancurkan. Sehingga neraka dinamakan al-hutamah karena dia menghancur leburkan apa yang ada di dalamnya. Iya. Jadi Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan dengan azab yang sangat pedih bagi orang yang lupa dengan akhirat. Dia mengira hartanya akan mengekalkannya, dia sibuk dengan dunia dan lupa menuntut ilmu agama. Kemudian kata Allah, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Apa yang kamu ketahui tentang al-hutamah? Ini adalah kalimat pengagungan. Kalimat untuk mengajak kita memperhatikan. Ini perkara besar sekali. Iya. Narullahil muqadah. Itu adalah api milik Allah yang telah Allah siapkan. Allati tattali'u 'alal afidah. Yang akan membakar sampai ke hati. Kata Imam Thabit Al-Bunani, sebagaimana yang disebutkan Imam Nukathir, tahrikuhum ilal af'idah wahum ahya. Api itu akan membakar sampai ke hati mereka dalam keadaan mereka hidup. Jadi maksudnya mereka dihancur leburkan di dalam neraka, bukan kemudian mereka mati, tidak. Kalau mati ya sudah gak ngerasa apa-apa. Namun mereka itu tidak mati, tapi sebenarnya tidak hidup juga. Sebagaimana firman Allah, la yamutu fiha wa la yahya. Mereka tidak hidup di neraka, atau tidak mati dan tidak pula hidup. itu baru benar-benar namanya setengah mati. Ya. Tidak mati dan tidak hidup. Ya. Artinya apa? Hidup tapi dalam keadaan sengsara. Hidup tetapi dalam keadaan sengsara. Ya. Lalu kata Imam Thabit Al-Bunani, laqad balagha minhumul adzab tsumma yabki. Saking dahsyatnya azab yang mereka terima, maka mereka pun menangis. Dan itu disebutkan dalam hadis yang sahih tentang tangisan penghuni neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna ahlan nari la yabkun, wa innahum la yabkuna ad-dam, hatta law ujriyatis sufun ala dumu'ihim lajarat." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya penghuni neraka benar-benar menangis. Dan sesungguhnya mereka menangis dengan mengeluarkan air mata darah. Bukan lagi air, melainkan darah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, andaikan kapal-kapal diperjalankan di atas air mata mereka, maka kapal-kapal itu akan berjalan. Artinya apa? Dari tangisan mereka tercipta lautan darah. Na'udzubillah. Kita berlindung kepada Allah dari azabnya yang sangat pedih. Ya. Terus mereka rasakan seperti itu. Sampai datang suatu saat mereka sudah tidak sanggup lagi. Memang dari awal sudah tidak sanggup. Namun ada satu masa mereka kemudian berkata kepada Malik, "Ya Malik, liyaqdi alaina rabbuk." Wahai Malik, lebih bagus Rabbmu membunuh saja kami ini. Maka malaikat Malik diam, tidak berkata apa-apa. Baru kemudian beliau menjawab, "Qala innakum makithun." Beliau berkata, "Kalian akan tetap tinggal di sini selama-lamanya." Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, jarak antara permohonan mereka dan jawaban Malik itu selama 1000 tahun. Ya. Setelah 1000 tahun bukannya mendapatkan apa yang mereka minta, melainkan jawaban yang membuat mereka sangat kecewa. Ya. Jamaah sekalian, tidak ada yang bisa bersabar menghadapi azab neraka. Adapun segala cobaan kita di dunia ini, maka insya Allah kita mampu untuk bersabar dengan pertolongan Allah. Kefakiran, penderitaan, penyakit, musibah apapun, Allah tidak membebani kita sesuatu yang tidak sanggup kita hadapi. Namun di akhirat kelak, tidak ada satupun yang sanggup menghadapi azab neraka. Jadi lebih baik bersabar di dalam kehidupan dunia ini. Jadi subhanallah, rangkaian ayat-ayat ini mengingatkan kita untuk bersabar dengan berbagai macam kekurangan di dunia ini, daripada kita harus menghadapi azab yang sangat pedih. Iya. Kemudian ayat yang berikutnya, innaha alaihim mu'sadah, sesungguhnya apinya itu tertutup atas mereka, yakni mereka terkunci di dalam neraka, tidak bisa keluar, tidak bisa keluar dari neraka, enggak bisa lari. Beda dengan penjara di dunia, masih bisa lari, masih bisa lolos. Adapun di akhirat kelak, mereka tertutup rapat. Bahkan mereka terikat. Fi amadin mumaddadah. Sebagaimana dalam ayat berikutnya, mereka terikat pada tiang-tiang yang panjang. Penafsiran lainnya, tiang-tiang yang panjang itu adalah palang-palang pintu neraka yang gak mungkin dibuka. Jadi ada dua penafsiran. Yang pertama, mereka terikat di tiang-tiang itu. Yang kedua, tiang-tiang tersebut digunakan sebagai palang pintu neraka yang besar dan panjang yang tidak mungkin mereka buka. Iya. Jamaah sekalian, kesimpulan pelajaran yang bisa kita petik dari surat Al-Humazah, yang pertama adalah di dalam surat ini terkandung kewajiban kita mengimani salah satu permasalahan akidah yang sangat pokok, yaitu beriman dengan adanya hari kebangkitan dan pembalasan. Itu termasuk rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Beriman kepada hari akhir itu, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, mencakup keimanan terhadap seluruh yang terjadi setelah kematian. Jadi seluruh ayat-ayat dan hadis yang berbicara tentang kejadian-kejadian setelah kematian itu tercakup di dalam keimanan terhadap hari akhir. Karena orang kalau sudah mati, berarti itulah hari akhirnya, hari akhir untuk dia. Iya. Ini yang pertama. Dalam ayat ini Allah kabarkan kepada kita di antara gambaran hari kebangkitan dan pembalasan. Kemudian yang kedua, di dalam ayat-ayat yang mulia ini terkandung peringatan akan bahayanya ghibah dan namimah. Ghibah dan namimah. Ghibah membicarakan aib orang, dan namimah termasuk peringatan bahayanya menjelek-jelekkan seorang muslim, merendahkannya, mencelanya, menuduhnya, baik dengan lisan, dengan tulisan, maupun dengan tindakan. Seperti yang kita dengarkan tadi penjelasan para ulama mufassirin, sama saja dia menghina dengan lisannya atau dengan tindakan, dengan perbuatan. Dengan perbuatannya itu sudah termasuk tulisan, dengan tangannya atau dengan kedipan mata, atau dengan meniru-niru gaya seseorang untuk menjelek-jelekkannya. Itu tadi yang disebutkan oleh ulama mufassirin. Maka itu adalah dosa besar. Itu adalah dosa yang sangat besar dan termasuk kezaliman yang kelak di hari kiamat akan dibayar dengan pahala kita kalau kita tidak tobat dan minta apa pemaafan kepadanya. Kita tidak tobat dan minta pemaafan kepada orang yang dihina, akan dibalas dengan pahala kita. Kalau pahala kita enggak mencukupi, maka dosa-dosa dia ditimpakan kepada kita, na'udzubillah. Iya. Walaupun kita juga harus paham ada ghibah yang diperkecualikan sebatas keperluan, tidak boleh berlebih-lebihan. Contohnya yang paling penting adalah memperingatkan bahaya orang-orang sesat. Ini bahkan bisa jadi wajib. Bisa jadi wajib memperingatkan bahaya orang-orang sesat agar kita tidak, atau agar umat tidak terjerumus mengikuti kesesatan orang tersebut. Namun pada hukum asalnya, jika tidak ada alasan yang darurat seperti itu, ini termasuk dosa yang sangat besar. Iya. Tapi harus kita pahami juga, enggak semua ghibah itu tercela. Jadi harus berada senantiasa di tengah-tengah. Ada orang ketika diperingatkan si fulan sesat, dia malah marah. Mestinya dia bersyukur ada yang mau mengingatkan dia. Ya. Ada pula sebaliknya, terlalu gampang menuduh orang sesat. Nah, itu juga enggak benar. Ya. Terlalu mudah menyesatkan orang. Jadi harus pertengahan. Kalau memang sesat dan membahayakan umat, diperingatkan, hati-hati ini fulan berbahaya. Ya, itu wajib. Kalau semua orang diam, maka semuanya berdosa. Siapa yang bagaimana mungkin orang jahil akan mengetahui kebenaran kalau semua orang diam? Iya. Tapi ada juga yang kebablasan, gampang menyesatkan, atau lihat satu kesalahan langsung dia bisa memvonis sesat. Iya, secara serampangan. Baik. Itu kedua-duanya tidak benar. Kemudian pelajaran lainnya yang bisa kita petik dari ayat ini adalah penjelasan tentang dahsyatnya azab neraka. Luar biasa dahsyat azab neraka. Mereka diazab di dalam neraka dengan api yang membakar sampai ke hati mereka, dalam keadaan ditutup rapat atas mereka, dan mereka terikat di tiang-tiang yang panjang yang tidak mungkin mereka bisa lepas dan keluar darinya. Ini dahsyatnya azab neraka. Jadi jangan dibayangkan dia bisa lari-lari ke sana kemari, atau berjalan-jalan, atau bisa lolos keluar. Tidak. Dahsyat azab neraka. Barangkali itu saja yang bisa kita petik dari ayat-ayat ini, semoga ada manfaatnya. Mungkin ada sedikit tanya jawab, saya persilahkan. Yang tadi yang menjelaskan bahwa kata mereka tadi mereka kalau dengaran itu apakah sederajat dengan manusia? Baik. Ya. Adapun yang tentang ayat tersebut maksudnya untuk orang-orang kafir. Untuk orang-orang kafir. Sedangkan orang yang mencela, melaknat, menggibah, maka itu semuanya bukan dosa-dosa kekafiran. Ya. Maksud saya tadi cuma menggambarkan dahsyatnya azab neraka untuk orang-orang kafir. Artinya kalau mereka sekaligus kafir, kalau mereka sekaligus kafir, maka tentunya mereka akan mendapatkan azab seperti itu. Ya. Adapun orang-orang yang tidak sampai kafir, maka dia tidak akan kekal di neraka. Ya. Karena bahaya lisan, bahaya lisan juga bisa menjerumuskan ke dalam kekafiran, termasuk di dalam menghina orang soleh. Menghina orang soleh itu ada dua macam. Yang pertama, menghina karena pribadinya. Menghina karena pribadinya, maka ini dosa besar. Yang kedua, menghina karena amalan agamanya, maka itu kekufuran. Ya. Jadi untuk hukumnya apakah mereka ini kafir atau bukan, maka perlu perincian. Kalau mereka menghina orang soleh dikarenakan ajaran agama yang dia amalkan, itu kufur. Ya, seperti orang yang biasa main-main, orang yang menjalankan sunnah memanjangkan jenggot, mereka bilang kambing. Itu ucapan berbahaya. Itu ucapan kekufuran. Ya. Bukan ucapan biasa, hati-hati. Orang wanita yang pakai cadar, mereka bilang ninja. Ya. Atau seorang laki-laki yang menggunakan pakaian di atas mata kaki, mereka bilang kebanjiran. Ya. Kalau mereka tahu itu sunnah Nabi atau syariat Islam dan mereka mengatakan demikian walaupun main-main, maka itu kafir. Sebagaimana firman Allah, "Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum." Katakanlah, apakah dengan Allah, dengan ayat-ayatnya dan dengan rasulnya kalian memperolok-olok, kalian mempermainkan dan menghina? Tidak usah kalian mencari-cari alasan, karena kalian telah kafir setelah keimanan kalian. Ya. Jadi apakah mereka ini kafir atau tidak dirinci. Jika mereka menghina karena agamanya, karena ilmu agamanya misalkan, maka itu kafir. Tapi kalau hanya karena pribadi, itu adalah dosa besar. Ya. Dan selama dia tidak kafir, dia tidak akan kekal di neraka. Yang kekal di neraka hanyalah orang-orang kafir. Demikian wallahu alam. Ya. Mungkin ada yang lain, tafadhal. Mencela orang kafir memang sudah sepatutnya mereka itu dicela. Bahkan Allah telah mencela mereka di dalam banyak ayat dengan celaan yang paling buruk atas mereka. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Ulaika hum syarrul bariyah." Mereka itulah seburuk-buruknya makhluk. Innahum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Tidaklah mereka itu kecuali seperti binatang ternak. Coba. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang ternak. Ya. Yatamatta'una wa ya'kuluna kama ta'kulul an'am wan naru mathwal lahum. Mereka bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak. Mereka bersenang-senang dan makan seperti binatang ternak. Maka neraka untuk mereka. Memang sudah sepatutnya mereka dicela. Bahkan celaan kepada mereka lebih buruk daripada binatang. Jadi sebetulnya manusia itu mulia bukan karena dia manusia, melainkan karena iman kepada Allah. Ketika mereka kafir dan menyekutukan Allah, hilang sudah kemuliaan mereka. Demikian wallahu alam. Jika misalnya berkumpul, misalnya, kan misalkan dosa-dosa seorang muslim, misalnya membicarakan, apa itu maksud mengumpat? Berkumpul membicarakan tentang kesalahan seorang muslim. Iya, itu termasuk ghibah. Termasuk ghibah. Ya, sama di sini. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang ghibah. Apa itu ghibah? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau menyebutkan sesuatu tentang saudaramu yang dia tidak sukai. Kalau dia dengar, dia akan marah, dia enggak suka. Dan itu mencakup permasalahan agama atau dunia. Permasalahan agama misalkan dia salat sunahnya kurang misalkan, atau akhlaknya jelek, atau masalah dunia misalkan penampilannya kurang rapi, sama gak boleh, kecuali dengan tujuan itu tadi, kita hendak mengingatkan orang ini menyesatkan, kamu hati-hati, jangan dekat-dekat dia. Nah itu lain. Tapi kalau gak ada tujuan seperti itu, maka itu termasuk dosa besar. Kalau itu ternyata tidak benar, maka itu dusta. Jadi enggak akan luput dari dua kesalahan. Apakah itu ghibah atau buhtan, mengada-adakan kedustaan atasnya. Yang seharusnya kalau saudara kita memiliki aib, kita tutup. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah." Siapa yang menutupi aib seorang muslim, Allah akan menutupi aibnya pada hari kiamat. Ya. Ini penting. Itu bermakna sebaliknya. Kalau kita mengetahui aib saudara kita, kemudian kita singkap aibnya, berarti Allah akan menyingkap aib kita pada hari kiamat. Na'udzubillah. Bahkan bisa jadi di dunia ini Allah singkap. Makanya saya enggak habis pikir, orang kerja sebagai wartawan setiap hari menulis berita-berita kejelekan orang, terlebih lagi kejelekan seorang pemimpin, seorang pejabat, itu bahayanya dua kali, bahaya ghibah dan bahaya menyelisihi petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam terhadap pemimpin, berakhlak terhadap pemimpin. Itu akhlak khawarij, ya, dan bisa memprovokasi masyarakat. Apa penyebab terjadinya pertumpahan darah di Yaman, di Tunisia, di Libya, di Mesir, kalau bukan ulah para wartawan yang memprovokasi masyarakat, memanas-manasi masyarakat dengan menggibah para penguasa? Ini bukan pekerjaan yang halal, menjadi wartawan kemudian menulis aib-aib orang. Kalau bukan aib penguasa, aibnya artis. Ya, fulana habis selingkuh bercerai, ya, seakan-akan itu berita penting. Akhirnya apa? Sudah menyebarkan aib orang dan mengangkat kehidupan orang tersebut sebagai contoh bagi anak-anak muda kita. Oh, itu hal yang biasa ternyata. Selingkuh, cerai, narkoba, itu efeknya. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, mungkin ini yang terakhir, waktu kita sudah habis. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya ma'syara man amana bilisani wa lam yu'min wa lam yadkhul al-iman ila qalbihi." Wahai orang yang baru beriman dengan lisannya, sedangkan iman belum masuk ke dalam hatinya. Dan beliau menyampaikan itu dengan suara keras, karena beliau sangat marah mendengarkan ada orang yang menjelek-jelekkan kaum muslimin. Dan mereka muslim juga. Maka Nabi mengatakan, kalian baru masuk Islam dengan lisan kalian, iman belum masuk ke dalam hati kalian. Kemudian beliau mengatakan, la tu'dzul muslimin wa la tu'ayyiruhum wa la tattabi'u 'awratihim fa innahu man tatabba'a 'awrata akhihi almuslim tatabba'a Allahu 'awratahu wa man tatabba'a Allahu 'awratahu yafdahu walau kana fi jawfi rahlih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah kalian menyakiti kaum muslimin, dan janganlah kalian menjelek-jelekkan kaum muslimin, dan janganlah kalian mencari-cari aib mereka. Karena sesungguhnya barang siapa yang mencari-cari aib saudara-saudara muslimnya, maka Allah akan membalasnya dengan mencari-cari aibnya. Dan apabila seseorang yang Allah sendiri mencari-cari aibnya, Allah akan menyingkap kejelekannya meskipun aib tersebut dia lakukan di dalam rumahnya. Enggak ada yang lihat kecuali Allah. Ini bahayanya. Ya. Jadi hendaklah kita lebih berhati-hati menjaga lisan kita. Ghibah itu adalah dosa yang sangat berbahaya, dan para ulama menjelaskan untuk tobat dari dosa ghibah atau dosa menghina dan menjelek-jelekkan saudara kita harus dengan meminta maaf kepadanya. Kalau dia tahu. Tapi kalau dia tidak tahu, jangan kasih tahu. Ya. Nanti yang tadinya enggak marah malah jadi marah. Ya. Kalau begitu gimana solusinya? Doakan dia, itu kafarahnya. Doakan dia. Kalau dia enggak tahu kita gibahi dia, jangan kasih tahu, kafarahnya adalah doakan dia. Kalau dia tahu harus minta maaf. Barulah Allah akan memaafkan kita. Wabillahi taufik, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.